Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Syiar Tauhid di mana pun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini bertepatan tanggal 11 Sya'ban 1437 Hijriah, kita kembali menemani Anda melalui program acara kajian kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya program acara ini diselenggarakan setiap Rabu malam Kamis, ya. Setiap Rabu malam Kamis. Dan materi tersebut atau pembahasan kitab tersebut disampaikan oleh Al-Ustaz Sofyan Khalidur Rai hafizahullah ta'ala. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 20.09. Kita akan langsung simak materi yang akan beliau sampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian rutin pada siaran live radio Syiar Tauhid dalam pembahasan kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki dosa besar yang keempat. Berkata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Kabiratur Rabi'ah fi tarkis salah. Dosa besar yang keempat adalah meninggalkan salat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u salah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa aman wa 'amila shaliha. Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang buruk, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, maka kelak mereka akan menemui al-ghay, kecuali orang yang bertobat dan beriman serta beramal soleh. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan penafsiran makna ayat ini dari sejumlah ulama ussalaf. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, laisa ma'na ad'uha tarakuha bil kulliyah, walakin akharuha an awqatiha. Berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bukanlah makna menyanyiakan solat dalam ayat ini adalah mereka meninggalkan solat secara menyeluruh, tetapi maknanya adalah mereka mengakhirkan waktu solat. Artinya mereka masih solat, tapi mereka mengakhirkan waktu solat, tidak solat di awal waktu. Maka jemaah sekalian, kaum muslimin, para pendengar Radio Syiar Tauhid rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita akan datangnya satu generasi yang buruk, satu pengganti yang jelek, yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah menyanyiakan solat, dan sifat yang kedua adalah memperturutkan hawa nafsu. Dan kata para ulama, ini adalah dua sifat yang akan terus bersama. Apabila seseorang itu menyanyiakan solat, maka dia pasti akan termasuk orang-orang yang menyanyiakan hawa nafsu, yang memperturutkan hawa nafsu. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa idza adha'uha fahum lima siwaha minal wajibati atiya. Apabila mereka telah menyanyiakan solat, maka kewajiban-kewajiban yang lain pasti mereka akan lebih menyanyiakan lagi, karena mereka sudah terjerumus di dalam kehidupan yang selalu memperturutkan hawa nafsu. Maka dalam setiap kewajiban yang lain mereka pasti akan menyanyiakan. Oleh karenanya orang-orang yang apabila solat saja dia tidak bisa memenuhi dengan baik, maka tidak patut dia dipercaya untuk memegang satu amanah, untuk dititipkan sesuatu yang penting baginya, apakah itu berupa jabatan ataupun hal-hal yang penting yang lainnya, ataupun sebuah pekerjaan dan yang semisalnya. Apabila sholat saja dia sia-siakan, maka pasti dia adalah orang yang akan senantiasa memperturutkan hawa nafsu, sehingga segala sesuatunya dia akan lebih menyia-nyiakannya. Dan subhanallah, ternyata menyanyiakan solat di sini yang dimaksud adalah bukanlah meninggalkan solat sama sekali, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, melainkan orang-orang yang suka menunda-nunda waktu solat. Artinya, apabila dia meninggalkan solat sama sekali, maka itu lebih berat, karena solat adalah salah satu dari rukun iman, dari rukun Islam yang lima. Jadi solat adalah bagian yang sangat penting di dalam agama kita yang mulia ini. Iya. Wa qala Sa'id bin al-Musayyib Imam at-Tabi'in rahimahullah. Dan berkata Sa'id bin al-Musayyib, Sa'id bin al-Musayyib imam para tabi'in, semoga Allah merahmati beliau, huwa an la yusalli adh-dhuhra hatta ya'ti al-'ashr. Yang dimaksud dengan orang-orang yang menyanyiakan solat adalah seperti orang yang tidak solat zuhur kecuali apabila telah datang waktu asar. Jadi dia masih solat tapi sudah keluar waktunya. Wala yusallil asar ilal maghrib. Dan dia tidak solat kecuali apabila datang waktu maghrib. Wala yusallil maghrib ilal isya. Dan dia tidak solat maghrib sampai isya. Wala yusallil isya ilal fajar. Dan tidak solat isya sampai subuh. Wala yusallil fajar ila tulu'i syams. Dan dia tidak solat fajar sampai terbitnya matahari. Jadi dia tunda-tunda waktu solat sampai keluar waktu solat. Iya. Dan pendapat yang benar Barang siapa yang menunda waktu sholat sampai keluar waktunya tanpa ada satu uzur yang syar'i, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sholatnya tidak sah. Sebagaimana orang yang sholat sebelum waktunya, sholatnya juga tidak sah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu atas kaum mukminin sudah ditetapkan waktu-waktunya. Oleh karena itu, kata Imam Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, faman mata wa huwa musirrun ala hadhihi al-halah wa lam yatub wa'adahu Allah baghyun. Barang siapa yang mati dalam keadaan seperti ini, terus menerus menyanyiakan sholat dan dia tidak bertobat, maka Allah akan menyiapkan baginya al-baghyu wa huwa wadin fi jahannam ba'idu qa'rihi khabithu ta'mihi. Itu adalah sebuah lembah di neraka jahannam, ya, yang sangat dalam serta busuk baunya. Wa'adahu Allahu bighayyin wa huwa wadin fi jahannam ba'idu qa'rihi khabithu ta'mihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan baginya al-ghay, itu tadi yang disebutkan di dalam ayat. Itu adalah lembah di neraka jahannam yang sangat dalam serta sangat busuk baunya. Ini satu penafsiran para ulama. Sebagian ulama yang lain menafsirkan al-ghay itu adalah kesesatan di dunia. Dan ini adalah dua penafsiran yang tidak bertentangan dalam menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Kemudian datang setelah mereka generasi pengganti yang buruk yang memiliki dua kriteria. Yang pertama, menyanyiakan sholat. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Maka kelak kata Allah, mereka akan menemui al-ghay. Maka kata Imam Sa'id ibn al-Musayyib, yang dimaksud dengan al-ghay adalah lembah di neraka jahannam yang sangat dalam serta busuk baunya. Inilah tempat yang Allah akan kembalikan kepada, yang Allah akan kembalikan mereka kepadanya. Dan sebagian ulama mengatakan al-ghay itu adalah kesesatan di dunia. Dan ini adalah dua penafsiran yang tidak bertentangan. Orang-orang yang menyanyiakan sholat, mereka pasti tersesat. Terlebih lagi mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Itu di dunia. Dan di akhirat kelak, waliyatubillah, mereka akan dimasukkan ke dalam satu lembah di neraka jahannam yang baunya sangat busuk dan sangat dalam, sehingga mereka tidak mungkin keluar darinya. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain. Fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan dalam penafsiran ayat ini, ada satu ungkapan yang sangat penting sekali terkait ayat sebelumnya. Disebutkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah tentang orang-orang yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, hum fi hadhil ummah yatarakabuna taraqubal an'ami wal humur fit turuq. Mereka hidup di tengah-tengah umat ini seperti binatang-binatang ternak dan keledai-keledai di jalan-jalan. La yakhafuna Allah fis sama' wa la yastahyuna an-nasa fil ard. Mereka tidak takut kepada Allah di langit dan mereka tidak malu kepada manusia di bumi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi, itulah perumpamaan kehidupan orang-orang yang menyanyiakan sholat tidak ada bedanya seperti binatang ternak. Mereka tidak takut kepada Allah karena mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, dan mereka tidak malu kepada manusia. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir, "Wa yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Mereka bersenang-senang dan mereka makan seperti binatang ternak, maka neraka adalah tempat tinggal mereka. Kemudian ayat yang berikutnya terdapat dalam surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, "Ay ghafiluna anha mutahawinuna biha." Maksudnya adalah mereka orang-orang yang lalai dari sholat, yang menyepelekan sholat, merendahkan, meremehkan perkara sholat. Waqala Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah berkata Sa'd bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Anil ladzina hum an salatihim sahun,' tentang orang-orang yang lalai dari solatnya." Maka beliau bersabda, "Qala huwa ta'khirul waqt." Yang dimaksud lalai dari solatnya adalah menunda pelaksanaannya dari waktunya yang sebenarnya, menunda-nunda waktu solat. Ya. Namun ulama menjelaskan ini adalah hadis tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dari ucapan sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai dari salatnya adalah yang menunda-nunda waktu salat. Ay ta'khiru shala'an waqtiha. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yaitu menunda salat dari waktunya yang sebenarnya. Dari waktunya yang pertama, waktunya yang awal, kemudian mereka tunda dan terus mereka tunda. Sammahum musallin lakinnahum lamma tahawanu wa akharuha an waqtiha wa'adahum biwail wa huwa shiddatul adzab. Allah masih menamakan mereka sebagai orang-orang yang salat, akan tetapi tatkala mereka meremehkan salat, mereka tidak mementingkannya dan mereka menunda waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan wail, celaka. Celaka yang dimaksud di sini adalah azab yang sangat keras. Wakila, dan juga dikatakan yakni oleh sebagian ulama mufassirin, huwa wadin fi jahannam law sirat fihi jibalud dunya ladabat min shiddati harrihi. Yang dimaksud dengan wail adalah sebuah lembah di neraka jahannam, andaikan gunung-gunung di dunia ini dilemparkan kepadanya, niscaya gunung-gunung itu akan mencair karena saking panasnya api neraka tersebut. Wa huwa maskanun man yatahawanu bis-salati wa yu'akhiruha an waqtiha. Maka itu adalah tempat yang Allah persiapkan bagi orang yang menyepelekan salat, menyanyiakan salat dan menunda-nunda waktunya. Illa ayyatuba ila Allah taala wa yandam ala ma farrat, kecuali apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali apa yang telah berlalu. Wa qala Allah taala fi ayatin ukhra, dan Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam ayat yang lain. Jamaah sekalian, sebelum kita masuk dalam penyebutan ayat yang lain, ada satu faedah penting disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang makna orang-orang yang melalaikan sholat. Iya. Kata beliau rahimahullah, yang dimaksud dengan orang-orang yang melalaikan sholat itu, wa imma an waqtiha al-awwal fayu'akhirunaha ila akhirihi da'iman aw ghaliban. Mereka melalaikan sholat dengan cara mengakhirkan waktunya dari waktu awalnya, Ya, sejak adzan dikumandangkan, mereka tidak langsung sholat. Mereka tunda. Apakah selalu mereka lakukan atau pada kebanyakan sholat? Ini makna yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, sama dengan apa yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan tidak sahih penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makna yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa imma an ada'iha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhil ma'mur bihi. Orang yang melalaikan salat itu adalah orang yang masih salat tetapi dia lalaikan pelaksanaannya yang sesuai dengan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya sebagaimana yang diperintahkan. Artinya apa? Dia tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan salat. Apakah dari segi rukun-rukunnya maupun syarat-syaratnya. Iya. Ini makna yang kedua. Dia masih sholat, tapi sholatnya enggak benar. Tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada lagi makna yang ketiga, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa imma anil khusyu' fiha wa tadabbur lima'aniha. Dan bisa jadi makna melalaikan sholat itu adalah sholat tapi tidak khusyuk. Dan tidak juga mentadaburi makna-makna dan kandungan yang terdapat di dalam bacaan-bacaan sholatnya. Jadi inilah yang dituntut dari kita. Bukan sekedar membaca di lisan, tapi harus dengan kehadiran hati, dengan khusyuk, dan mentadaburi makna-makna dan kandungan yang ada di dalam bacaan-bacaan sholat. Apakah bacaan ayat atau bacaan zikir-zikir. Dan inilah salah satu jalan yang sangat penting sekali agar kita menggapai kekhusyukan. Oleh karena itu penting kita memahami, berusaha memahami makna-makna yang terkandung di dalam bacaan-bacaan sholat kita. فَاللَّذُّ يَشْمَلُ هَذَا كُلَّهُ, kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka lafaz ini mencakup segala bentuk pelalaian sholat ini. Jadi tiga macam yang beliau sebutkan tadi. Walakin man ittasafa bi syai'in min dzalik kistu min hadhihi al-ayah. Akan tetapi siapa yang melakukan salah satu bentuk pelalaian tersebut, maka dia pun hanya mendapatkan bagian ancaman dari ayat ini. Wa man ittasafa bi jami'i dzalik faqad tamma nasibuhu minha. Adapun orang yang melakukan segala bentuk pelalaian tersebut, ya, tiga macam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maka sempurna bagiannya dari ayat ini, yakni bagian mendapatkan ancaman dari ayat ini. Wa qul wa kamulallahu nifaq al-amali, dan sempurna juga baginya sifat munafik secara amalan. Jadi pada dirinya ada amalan orang-orang munafik. Sebagaimana disebutkan di dalam As-Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Tiga kali beliau katakan, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang-orang munafik. Seperti apa salatnya? Yajlisu yarkubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqra arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia duduk memperhatikan matahari sampai ketika matahari itu sudah berada di dua tanduk syaitan, yaitu sudah hampir tenggelam, baru dia bangkit untuk kemudian mematuk sebanyak 4 kali salat asar 4 rakaat, seperti mematuk 4 kali. Dia tidak mengingat Allah di dalam salatnya tersebut kecuali sedikit. Ya. Betapa cepatnya dia melakukan sholat, tidak khusyuk, iya, dan juga tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Baik. Ayat berikutnya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan firman Allah subhanahu wa taala, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan hal itu, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Qala al-mufassirun, berkata para ulama ahli tafsir, al-muradu bi dzikrillahi fi hadhihi al-ayah as-salawatul khams. Yang dimaksud dengan mengingat Allah di dalam ayat yang mulia ini adalah solat yang 5 waktu. Jadi makna firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah, yaitu melalaikan kalian dari melakukan solat 5 waktu. Maka Allah ingatkan di dalam ayat yang mulia ini, barang siapa yang melakukan itu, maka dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Kata beliau, فَمَنْ اشْتَغَلَ بِمَالِهِ فِي بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ وَمَعِيشَتِهِ وَضَيْعَتِهِ وَأُولَادِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا كَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Maka siapa yang sibuk dengan hartanya, di dalam jual belinya, di dalam penghidupannya, di dalam pekerjaannya atau anak-anaknya, disibukkan dengan semua itu dari melakukan sholat tepat pada waktunya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Demikianlah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi shalah. Yang pertama akan dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Fa in saluhat faqad afla wa anjaha. Apabila sholatnya baik, maka dia telah beruntung dan selamat. Wa in naqasat faqad khaba wa khasira. Dan apabila sholatnya kurang, maka dia telah merugi dan tidak beruntung. Wa qala Allah Ta'ala mukhbiran an ashabil jahim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan kepada kita tentang para penghuni neraka jahannam. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar ini? Qalu lam nakum minal musallin. Maka mereka mengatakan, kami tidak termasuk orang-orang yang melakukan salat. Walam nakunut imul miskin, dan kami tidak termasuk orang-orang yang memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami ikut bersama orang-orang yang membicarakan ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang jelek. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, dan kami mendustakan hari kiamat sampai datang kepada kami keyakinan, yaitu kematian. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafa'atnya para pemberi syafa'at. Maka disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, sifat orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka saqar. Bahkan disebutkan pertama kali, yaitu mereka tidak melakukan sholat. Dengan sebab itu mereka masuk ke dalam neraka saqar, dan juga mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Surat Al-Muddathir ayat ke-42 sampai 48. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakahu faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat, maka siapa yang meninggalkannya, dia telah kafir. Ini hadis sahih, diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Maka hadis yang mulia ini menegaskan meninggalkan sholat termasuk kekafiran. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah." Antara seseorang dengan kekufuran yang memisahkannya adalah meninggalkan sholat. Hadis yang mulia ini diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, menunjukkan kepada kita meninggalkan sholat termasuk kekufuran. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatathu salatul asr habita amaluhu." Siapa yang tertinggal dari sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Demikian pula di dalam As-Sunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah." Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka terlepas darinya perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam As-Sahihain, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan itu, terjagalah mereka dariku, darah-darah mereka, dan harta-harta mereka, kecuali sesuai dengan haknya, sedangkan hisab mereka bagi Allah subhanahu wa ta'ala, atau Allah yang akan menghisab mereka. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, beliau diperintahkan untuk memerangi, bukan saja orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, tetapi juga orang-orang yang tidak menegakkan sholat dan tidak pula menunaikan zakat. Sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat, terlebih lagi orang-orang yang tidak mau melakukan sholat. Karena sholat itu lebih penting daripada zakat, lebih tinggi kedudukannya daripada zakat. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, beliau diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang tidak saja mengucapkan la ilaha illallah, tetapi juga yang tidak melakukan sholat, demikian pula yang tidak menunaikan zakat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa menjaga sholatnya, maka sholatnya akan menjadi cahaya baginya, menjadi bukti baginya, dan penyelamat baginya pada hari kiamat. وَمَنْ لَمْ يُحَافِذْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka tidak akan pernah menjadi cahaya, menjadi bukti, dan menjadi penyelamat baginya pada hari kiamat. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَهَامَانَ وَأُبَيُّ بْنُ خَلَفٍ. Dan pada hari kiamat, dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata Imam Zahabi rahimahullah, qala ba'dul ulama rahimahumullah, sebagian ulama berkata, wa innama yuhsyaru tarikus shalah ma'a haula'il arba'ah. Mengapa orang yang meninggalkan sholat itu akan dikumpulkan atau dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan empat orang ini? Ini adalah empat pemimpin orang-orang kafir. Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kenapa mereka dibangkitkan bersama empat orang tersebut? لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَشْتَغِلُ عَنِ الصَّلَاتِ بِمَالِهِ أو بملكه أو بوزارته أو بتجارته. Karena orang yang meninggalkan sholat itu atau tidak menjaga sholat dengan baik walaupun dia masih sholat, karena dia sibuk dengan hartanya atau dengan kekuasaannya atau dengan jabatannya, apakah sebagai menteri atau pembantu penguasa ataukah dengan perdagangannya. Fa in ishtaghala bimalihi husyira ma'a qarun. Apabila dia sibuk dengan hartanya sehingga dia lalai dari mengerjakan salat. Walaupun dia masih salat tapi dia lalai. Iya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, lalai itu bisa bermakna menunda waktu salat, bisa juga bermakna tidak memperhatikan pelaksanaan salat seperti yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula melakukannya dengan khusyuk. Maka apabila hal itu terjadi karena kesibukannya dengan harta, husyira ma'a qarun, dia akan dibangkitkan bersama dengan qarun. Qarun sibuk dengan hartanya dan lupa dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ishtaghala bi mulkihi husyira ma'a fir'aun. Apabila dia sibuk dengan kekuasaannya, maka dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Wa in ishtaghala bi wizaratihi husyira ma'a Haman. Dan apabila dia sibuk dengan jabatannya sebagai pembantu raja, pembantu pejabat, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman, Haman menterinya Fir'aun. Wa in ishtaghala bi tijaratihi husyira ma'a Ubay ibn Khalaf, tajiril kuffar di Makkah. Dan apabila dia sibuk dengan perdagangannya, dengan usahanya, dengan bisnisnya, sehingga dia menyanyiakan sholat, maka dia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf, pedagang orang-orang kafir di Makkah. Iya. Jadi inilah di antara ancaman yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak menjaga sholatnya. Dia akan dibangkitkan bersama 4 pemimpin orang-orang kafir. Iya. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditikam oleh seorang Majusi, maka dalam keadaan beliau sakit dikarenakan luka, dan luka beliau terus mengeluarkan darah, beliau seringkali pingsan. Beliau seringkali pingsan. Ya. Maka beliau tidak terbangun kecuali ada yang mengingatkan beliau untuk sholat. Nah, subhanallah. Dalam kondisi genting seperti itu, dalam kondisi antara hidup dan mati, sakit yang sangat parah menjelang wafat beliau karena ditikam oleh seorang Majusi. Iya. Beliau seringkali pingsan. Namun apabila beliau mendengar orang mengingatkannya untuk sholat, beliau segera terbangun. Maka suatu ketika dikatakan kepada beliau, "As-salah ya Amirul Mukminin." Sholat wahai Amirul Mukminin. Qala na'am. Ama innahu la hadda li ahadin fil Islam adha'a salatahu. Maka beliau segera terbangun dan berkata, "Iya. Sesungguhnya," kata beliau, "ketahuilah, tidak ada bagian bagi seseorang di dalam Islam yang menyanyiakan salatnya." Subhanallah, dalam kondisi demikian, wa shalla radhiyallahu anhu wa jarhuhu yath'ubu daman. Maka beliau salat, semoga Allah meridhoinya, dalam keadaan lukanya terus mengalirkan darah. Itu kondisi sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak menyanyiakan salat. Walaupun dalam keadaan seperti itu, tetap melakukan salat. Dan ini peringatan bagi setiap muslim, ketika sakit tetap wajib untuk melakukan sholat. Tidak ada alasan bagi seorang yang meninggalkan, bagi seorang untuk meninggalkan sholat kecuali wanita yang sedang haid atau nifas. Adapun bagi laki-laki sama sekali tidak ada alasan yang lain. Apakah dalam keadaan perang atau dalam keadaan aman, tetap wajib untuk sholat. Dalam keadaan ketakutan atau dalam keadaan nyaman, tetap wajib untuk sholat. dalam keadaan musafir atau mukim, wajib untuk sholat. Dalam keadaan sibuk ataupun lapang, tetap wajib untuk sholat. Dalam keadaan sakit ataupun sehat, sakit mau mati sekalipun, seperti yang dialami oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetap wajib untuk sholat. Meskipun demikian, syariat yang mulia ini memberikan keringanan-keringanan. Bagi orang yang sakit, apabila dia tidak mampu berdiri untuk sholat, maka duduk. Tidak mampu duduk, maka berbaring. Jadi, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kecuali orang yang sudah tidak waras, sudah gila, gak wajib lagi sholat. Atau orang yang sudah patut disolatkan. Jemaah sekalian, para pendengar Radio Syiar Tauhid, rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita datang ke masjid bukan untuk sholat, tetapi untuk disolatkan. Dan kita selama hidup tidak pernah datang ke masjid. Hendaklah kita mengambil pelajaran dari tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang telah pergi mendahului kita, dan kita mensolatkan mereka. Dan berkata Abdullah bin Syaqiq, tabi'in yang mulia, semoga Allah merahmati beliau, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang ada satu amalan yang apabila ditinggalkan dapat menyebabkan kekafiran selain salat. Maka dari sini para ulama mengatakan sahabat sebetulnya telah ijma, telah sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Dan para sahabat tidak membedakan apakah dia meninggalkan sholat karena dia menentang kewajiban sholat ataupun karena malas-malasan. Iya, sebagaimana hadis-hadis yang telah lewat juga menunjukkan kekafirannya tanpa membedakan sebab dia meninggalkan sholat tersebut. Dan ini pendapat yang kuat. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang seorang wanita yang tidak sholat. Maka beliau berkata, man lam yusalli fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak sholat, maka dia orang kafir. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, man lam yusalli fala dina lahu. Barang siapa yang tidak sholat, maka tidak ada agama baginya. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan laki Allah ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa meninggalkan satu salat saja dengan sengaja, maka dia akan berjumpa dengan Allah kelak pada hari kiamat dalam keadaan Allah murka kepadanya. Tentunya kalau dia taubat, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, lagi maha pengasih dan maha penyayang. Iya. Dan berkata Ibnu Hazm rahimahullah, la dhanba ba'da syirki a'zamu min ta'khiris shalah an waqtiha wa qatli mu'min duna haqq. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan, atau tidak ada dosa setelah kesyirikan yang lebih besar daripada dosa mengakhirkan waktu salat dari waktu salatnya yang pertama dan membunuh seorang mukmin tanpa hak. Jadi kata beliau rahimahullah, menunda waktu sholat saja itu adalah dosa terbesar setelah kesyirikan, apalagi yang tidak sholat sama sekali. Kalau tidak sholat sama sekali itu sudah setara dengan kesyirikan, karena itu termasuk kategori kekufuran. Bahkan beliau samakan dengan membunuh seorang mukmin tanpa hak kalau dia suka menunda-nunda waktu sholat. Adapun kalau seseorang itu tidak sholat sama sekali, maka itu dosanya lebih besar lagi daripada membunuh. Lebih besar lagi daripada membunuh. Bahkan sepakat para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, la yakhtaliful muslimun anna tarqas shalah al-mafruudah amdan min a'zami dzunub wa akbaril kaba'ir. Kaum muslimin, yaitu para ulama ahlus sunnah wal jamaah, tidak berbeda pendapat bahwa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja termasuk dosa besar. Wa anna ithmahu indallah a'zamu min ithmi qatli nafs, dan bahwasannya mereka juga sepakat dosanya di sisi Allah lebih besar daripada membunuh jiwa. Wa akhdhil amwal, dan mencuri harta orang. Wa min ithmi zina, demikian pula lebih besar daripada zina. Wa sadaqah, dan mencuri. Wa syurbil khamar, dan minum khamar. Wa annahu muta'arridun li'uqubatillahi wa sukhtihi wa khizyihi fid dunya wal akhirah, dan bahwasannya orang yang meninggalkan solat itu telah mengundang hukuman dan kemarahan Allah serta kehinaan baginya di dunia dan di akhirat. Jadi kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, sepakat para ulama dosa meninggalkan solat lebih besar daripada membunuh, berzina, minum khamar, dan yang semisalnya. Kenapa? Karena meninggalkan sholat adalah termasuk kategori kekufuran. Jadi, jangan merasa lebih baik orang yang menyanyiakan sholat ataupun meninggalkan sholat dengan para pezina atau bahkan para koruptor dan orang-orang yang menghilangkan jiwa yang haram untuk dihilangkan. Iya, mereka itu sama pada hakikatnya kalau menyanyiakan sholat. Kalau meninggalkan sholat, malah lebih parah. Iya. Dan berkata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, "Man taraka as-shalah faqad kafar." Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Berkata Ayub As-Sikhtiyani yang semisal dengan itu. Dan berkata Aun bin Abdullah, "Innal 'abda idza udkhila qabruhu su'ila 'anish-shalah. Awwalu syai'in yus'al 'anhu." Sesungguhnya seorang hamba apabila dimasukkan ke dalam kubur juga akan ditanyakan tentang sholat yang pertama ditanyakan untuknya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu pasal yang sangat penting sekali. Mata yu'marus sobi bisolah, kapan anak itu diperintahkan untuk sholat. Inilah salah satu kewajiban terpenting orang tua. Mendidik anak untuk sholat. Membiasakan anak untuk sholat sejak kecil. Dan memberikan teladan. Contoh yang baik. Dengan selalu menjaga sholat terhadap anak-anaknya. Diriwayatkan Imam Abu Daud di dalam As-Sunan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru as-sabiyya bis-salati idza balagha sab'a sinin. Fa idza balagha 'ashra sinin fadribuhu 'alaiha." Perintahkanlah seorang anak salat apabila dia sudah mencapai umur 7 tahun. Maka apabila dia telah mencapai umur 10 tahun, pukullah kalau dia tidak mau melakukan salat. Dalam riwayat yang lain, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukullah kalau mereka tidak mau salat apabila mereka telah berumur 10 tahun, dan pisahkan pada umur 10 tahun tersebut tempat-tempat tidur mereka. Ya. Dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah, Abu Sulaiman Al-Khattabi, semoga Allah merahmati beliau, "Hadzal hadis yadullu ala aghladil 'uqubah lahu idza balagha tarikan laha." Hadis ini menunjukkan bahwasannya seorang anak itu apabila dia meninggalkan sholat, ketika dia sudah mencapai umur balig, maka hukumannya harus lebih berat lagi. Karena ketika dia belum mencapai balig, yaitu berumur 10 tahun, dia dipukul. Maka kalau dia sudah balig dan meninggalkan sholat, hukumannya harus lebih berat lagi. Iya, ini menunjukkan pentingnya sholat dan bahaya meninggalkan sholat. Wa kana ba'du ashabil Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yahtajju fi yahtajju bihi fi wujubi qatlihi idza tarakaha muta'ammidan ba'dal bulugh. Dan sebagian murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah berdalil dengan hadis ini tentang hukuman wajibnya membunuh atau diberikan hukuman mati bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja setelah balik. Seperti kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, kalau sebelum balik dia diberi hukuman pukul, maka setelah balik mesti lebih berat. Dan tidak ada yang lebih berat setelah pukulan selain daripada hukuman mati. Iya. Akan tetapi yang memberikan hukuman mati ini tentunya adalah pemerintah. Iya. Dan ini adalah hukuman menurut imam-imam besar, imam-imam mazhab. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Iya. Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Tarikus shalah yuqtalu darban bisayf fi raqabatihi. Disebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu diberikan hukuman dengan cara dipenggal di lehernya. Iya. Ini adalah hukuman yang mesti diberikan oleh pemerintah terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Iya. Jadi berat hukumannya di dalam Islam, karena ini termasuk kategori kekufuran. Iya. Walaupun sebagian ulama seperti Asy-Syafi'i dan Malik tidak sampai menghukumi kufur kalau meninggalkannya bukan karena menentang, tetapi tetap mereka berpendapat hukumannya adalah hukuman mati. Hukumannya adalah hukuman mati. Dan pendapat yang benar, walaupun mereka tidak menentang kewajiban sholat, maka mereka itu kafir. Mereka itu kafir apabila mereka meninggalkan sholat walaupun tidak menentang kewajiban sholat. Iya. Sebagaimana pendapat yang dinukil dari Ibrahim An-Nakhai, Ayyub As-Sikhtiyani, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahoya, dan para ulama yang lainnya, sebagaimana dalil yang telah kita sebutkan tadi, Nabi SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat, barang siapa meninggalkannya, maka dia kafir. Demikian pula sabda Nabi SAW, Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Demikian pula yang dikatakan tabi'in yang mulia Abdullah bin Syakik rahimahullah, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu salah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran selain daripada solat. Iya. Maka ini pendapat yang benar. Jadi dari sini dapat kita pahami betapa besarnya dosa meninggalkan sholat sampai para ulama menfatwakan patut diberikan hukuman mati. Namun hukuman mati ini hanyalah berhak dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin. Adapun masyarakat Islam wajib memberikan nasihat, namun memberikan hukuman itu adalah hak pemerintah. Makanya sekali lagi kita ingatkan, berat menjadi pemerintah itu ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang mereka harus tunaikan. Apabila tidak mereka tunaikan, maka berat sekali pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Iya. Kaum muslimin, para pendengar radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah juga menyebutkan satu pasal yang sangat penting sekali. Fi uqubati man yanquru shalah wa la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Pasal penjelasan tentang hukuman orang yang salatnya tidak benar. Salatnya hanya seperti burung mematuk. cepat sekali. Dan tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Iya. Kata beliau, para ulama menafsirkan seperti yang kita sebutkan tadi dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, makna fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun innahu alladzi yanquru shalah wala yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Di antara maknanya adalah orang yang mematuk dalam salatnya. Salatnya sangat cepat. Tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Dan telah sahih di dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan dakhala al-masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fih. Ada seseorang masuk masjid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid. Fa shalla ar-rajul thumma jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda 'alaihi salam. Maka orang itu pun salat. Kemudian dia datang dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab salamnya. Tsumma qala lahu irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Lalu beliau bersabda kepadanya, kembalilah kamu, lakukan salat lagi karena kamu belum salat. Padahal orang itu sudah salat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamu belum salat. Artinya salatnya enggak sah. Faraja'a fa shalla kama shalla. Lalu dia pun kembali melakukan salat sebagaimana salatnya sebelumnya. Tsumma jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda 'alaihi salam tsumma qala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Lalu dia datang lagi mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menjawab salatnya, lalu beliau bersabda lagi, kembali lagi untuk salat lagi karena kamu belum salat. Faraja'a fa shalla kama shalla. Lalu dia pun kembali melakukan salat sebagaimana salatnya sebelumnya. Jadi sudah 3 kali dia melakukan salat. Iya. Tsumma jaa fa sallama 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradda 'alaihi salam. Maka setelah itu dia pun datang lagi dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menjawab salatnya, waqal, dan beliau bersabda lagi, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, lakukan salat lagi karena kamu belum salat. Tsalatsa marrat, itu terjadi 3 kali. Fa qala fi tsalitsah, akhirnya ketiga kalinya orang itu pun menyerah dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi ba'athaka bil haqq ya Rasulullah ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, wahai Rasulullah, aku tidak bisa lagi melakukan solat yang baik selain itu. Itu saja yang aku mampu. Maka ajarkanlah kepadaku bagaimana seharusnya solat. Maka jemaah sekalian, di sini ada peringatan bagi kita. Solat yang dimaksudkan di sini adalah benar-benar seperti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bukan sembarang solat. Dan solat seperti inilah yang akan menghalangi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Iya. Banyak orang mengeluhkan, ada sebagian orang rajin solat, tapi ternyata dia masih melakukan berbagai macam perbuatan keji dan mungkar. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, inna solata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa? Solat namun masih bergelimang dengan perbuatan dosa. Ternyata jemaah sekalian, karena solatnya tidak benar. Solatnya dia lalaikan. Dia solat menunda-nunda waktunya. Dia solat tidak khusyuk. Dan juga dia tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dia tidak ikhlas atau kurang keikhlasannya di dalam solat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang ini sampai 3 kali, kemudian beliau mengajarkan kepadanya, idza kunta ila sholati fakabbir. Apabila kamu hendak salat, maka bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang engkau mampu dari Al-Qur'an, yakni setelah membaca Al-Fatihah. Tsumma raqa' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian hendaklah engkau rukuk sampai engkau tuma'ninah di dalam rukuk. tenang di dalam ruku, tumaknina, jangan buru-buru. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian engkau bangkit dari ruku sampai engkau berdiri tegak. I'tidal. Sampai tenang, sampai tulang-tulang kembali ke tempatnya. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian hendaklah engkau sujud sampai engkau tenang di dalam sujudmu. Summajlis hatta tatma'inna jalisan. Kemudian engkau duduk lagi, duduk di antara dua sujud sampai engkau tenang di dalam dudukmu. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian engkau sujud lagi sampai engkau tenang dalam sujud. Waf'al dzalika fi salatika kulliha. Dan lakukanlah itu pada seluruh salatmu. Maka jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagian-bagian terpenting di dalam salat, di antaranya tumakninah. Salat itu hendaklah tenang sampai tulang-tulang kembali kepada tempatnya. Jangan buru-buru, jangan seperti ayam atau burung mematuk. Iya. Dan diriwayatkan Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud." Tidak sah salatnya seseorang di mana dia tidak menegakkan punggungnya di dalam rukuk dan sujudnya. Iya. Demikian pula diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Demikian pula dalam riwayat yang lain, hatta yuqima dhahrahu fir ruku' was sujud. Tidak sah solat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' maupun sujud. Iya. Maka kata Imam Dzahabi rahimahullah, wa hadza nassun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna man shalla wa lam yuqim dhahrahu ba'da ruku' was sujud kama kan fa salatuhu batilah. Ini adalah nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya barang siapa yang salat dan dia tidak menegakkan kembali punggungnya setelah rukuk dan sujud sebagaimana sedia kala, maka salatnya batil. Wa hadza fi salatil fard wa kada tumanina an yastaqirra kullu adwin fi mawdi'ihi. Dan ini pada salat wajib. Demikian pula tumakninah, kata beliau, hendaklah setiap anggota tubuh kembali kepada tempatnya. Dan juga telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, asyaddun nasi sariqatan alladhi yasriku min salatihi. Pencuri yang paling jelek adalah yang mencuri dari salatnya. Qila wa kaifa yasriku min salatihi? Maka ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang mencuri dari salatnya? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala al-qira'a fiha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak pula sujudnya, tidak pula bacaannya. Ya. Dan jemaah sekalian, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah kemudian menyebutkan hadis-hadis yang sangat banyak sekali tentang kewajiban untuk sholat sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dan wajib-wajibnya. Karena kalau kita tidak memenuhinya, bisa jadi sholat kita tidak sah. Kalau begitu percuma kita sholat. Iya. Kemudian pasal yang terakhir yang bisa kita sampaikan dari bab ini, beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengingatkan juga sebuah pasal, fi uqubati tarikis shalah fi jama'atin ma'al qudrah, hukuman bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah dalam keadaan dia mampu. Ya. Dan ini wajib hukumnya bagi laki-laki untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid apabila tidak ada udzur syar'i, tidak ada penghalang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa untuk melakukannya. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi dengan kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera." Surat Al-Qalam ayat 42-43. Tentang ayat ini, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, "Wadzalika yaumul qiyamah yaghshahum dhullun nadamah." Itu terjadi pada hari kiamat. Mereka diliputi dengan kehinaan penyesalan. "Wa qad kanu fid dunya yud'auna ila sujud." Karena sungguh mereka di dunia telah diseru untuk bersujud kepada Allah, tapi mereka tidak melakukannya. Maka pada hari kiamat, mereka diliputi dengan kehinaan. Berkata Ibrahim At-Taimi, "Ya'ni ila salatil maktubah bil adhani wal iqamah." Maksudnya mereka dipanggil untuk sujud adalah untuk melakukan salat wajib, dipanggil dengan azan dan iqamah, tapi mereka tidak datang. Maka inilah balasan untuk mereka di akhirat kelak. Ya, dalam keadaan mereka diliputi dengan kehinaan. Dan berkata Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu taala, "Kanu yasma'una hayya 'alas-shalah, hayya 'alal-falah, fala yujibun wa hum as-siha salimun." Mereka dahulu mendengarkan seruan muadzin, "Hayya 'alas-shalah, hayya 'alal-falah." Marilah salat, marilah menuju kemenangan. Namun mereka tidak menjawab seruan tersebut, tidak mendatangi panggilan itu, dalam keadaan mereka sehat-sehat saja dan sejahtera. Dan berkata Ka'ab al-Ahbar rahimahullah, "Wallahi ma nazalat hadhihi al-ayah illa fil ladina takhallafu anil jamaah." Demi Allah, kata beliau, tidaklah ayat ini turun kecuali tentang orang-orang yang tidak menghadiri solat berjamaah. "Fa'ayyu wa'idin ashaddu wa ablaq min hadha liman taraka salafil jama'ah ma'al kudra ala ityaniha." Maka kata Az-Zahabi rahimahullah, ancaman apa lagi yang lebih keras dan lebih dahsyat daripada ancaman ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam ayat ke-42-43 terhadap orang yang tidak melakukan solat berjamaah padahal mereka mampu. Oleh karena itu, di dalam as-sunnah, di dalam as-sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laqad hamamtu an amura bis-salati fatuqam." Sungguh aku telah benar-benar berkeinginan untuk memerintahkan salat ditegakkan, "thumma amura rajulan fayaumun nas." Lalu aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam bagi manusia, "thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin." Kemudian aku sendiri berangkat bersama beberapa orang yang mereka membawa kayu bakar. "Ila qaumin la yashhaduna shalah fil jamaah." Kepada kaum yang tidak mengikuti salat berjamaah, "fa uharriku buyutahum alaihim bin nar." Maka aku pun membakar rumah-rumah mereka dengan api. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, "wala yatawa'ad biharkin biharki buyutihim alaihim illa ala tarki wajibin." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam membakar rumah-rumah mereka kecuali karena mereka meninggalkan kewajiban. "Ma'ama fil buyut minadzurriya wal mata." Padahal di dalam rumah-rumah itu ada anak-anak mereka dan harta benda mereka. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain, itulah yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membakar mereka. Iya. Disebutkan juga dalam Sahih Muslim bahwa seseorang yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selaya berkata, "Ya Rasulullah, laisa liqa'idun yakuduni ila al-masjid." Wahai Rasulullah, saya tidak punya orang yang menuntunku untuk selalu ke masjid. Saya tidak ada orang yang selalu menuntunku ke masjid. Ini kata sahabat yang buta. Wa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayurakhisa lahu ayusalli fi baitihi. Maka beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberi keringanan kepada beliau untuk salat di rumahnya. Farakhasa lahu, maka beliau pun memberikan keringanan kepadanya. Falamma walla da'ahu. Namun ketika sahabat ini sudah mau pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Faqal, seraya bersabda, "Hal tasma'un nida' bis-shalah?" Apakah kamu mendengarkan azan untuk salat? Qala na'am. Kata beliau, "Iya." Qala fa ajib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu hendaklah kamu penuhi panggilan azan tersebut." Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Ummi Maktum juga radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, innal madinata katsiratul hawam was-siba wa ana darirul basar syasi'ud dar." Wahai Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah ini banyak sekali binatang berbisa dan binatang buas. Sedangkan aku orang yang buta dan rumahku jauh. Wali qaidun la yulaimuni, fahal li rukhsatun an usalli fi baiti, sedangkan penuntunku tidak selalu bersamaku. Maka bolehkah aku salat di rumahku, atau adakah keringanan bagiku untuk salat di rumahku? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tasma'un nida?" Apakah kamu mendengar azan? Qala na'am. Qala fa ajib fa inni la ajidu laka rukhsatan. Kata beliau, "Iya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu penuhi panggilan tersebut karena aku tidak memiliki keringanan untukmu." Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, "Fahadha rajulun darirul basar. Syaka majidu ma yajidu minal masyaqqa fi maji'ihi ilal masjid." Inilah orang yang buta mengeluhkan kesulitannya ketika datang ke masjid. Walaisa lahu qa'idun yaquduhu ilal masjid, dan dia tidak memiliki penuntun untuk selalu membawanya ke masjid. Wa ma hadza lam yurakhis lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati fi baitihi. Bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi keringanan kepadanya untuk salat di rumahnya. Fa kaifa biman yakunu sahihul basar saliman la udhra lahu? Maka bagaimana dengan orang yang pandangannya sehat, tidak buta, dan dia juga orang yang tidak memiliki udzur? Iya. Maka jemaah sekalian, ini semuanya menunjukkan wajibnya salat berjamaah, dan inilah pendapat yang benar dari pendapat-pendapat para ulama tentang hukum salat berjamaah wajib dilakukan di masjid bagi laki-laki apabila tidak ada udzur. Iya. Yang terakhir sekali, kita akan mengutipkan apa yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di sini sebagai penutup kajian kita di malam ini. Satu athar yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman falyuhafidh ala haula'i salawatil khams haitsu yunada bihinna." Kata beliau radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah besok hari, yaitu pada hari kiamat, dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia menjaga solat yang 5 waktu dilakukan di tempat di mana dia diserukan, yaitu di masjid. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Sunnah-sunnah hidayah. Wa innahunna min sunanil huda. dan sungguh melakukan sholat lima waktu di masjid itu termasuk sunnah-sunnah hidayah, petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi lataraktum sunnata nabiyikum. Andaikan kalian sholat di rumah-rumah kalian sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang menyelisihi ini, yaitu dia sholat di rumahnya, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum ladolaltum. Andaikan kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian pasti tersesat. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq aw marid. Dan sungguh kami menyaksikan keadaan kami dahulu para sahabat, bahwa kami memandang tidak seorang pun yang tidak menghadiri solat berjamaah kecuali dia orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya atau lagi sakit. Walaqad kana ar-rajul yu'tabihi yuhada baina rajulain hatta yuqama fis saf. Dan sungguh dahulu seorang sahabat itu didatangkan sampai dipapah oleh dua orang sampai dia dibantu untuk berdiri di dalam saf. Au hatta yaja ilal masjid, atau sampai dia sendiri berusaha datang ke masjid li ajli salatil jamaah, karena demi untuk melakukan salat berjamaah. Inilah semangat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat berjamaah di masjid. Ini bagi laki-laki, adapun bagi di rumah lebih bagi wanita lebih afdal untuk salat di rumah. Iya. Jamaah sekalian, inilah yang bisa kami sampaikan. Petikan-petikan yang sangat penting dari kitab Al-Kaba'ir terkait dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat, demikian pula menunda-nunda waktu sholat, dan meninggalkan sholat jamaah. Ini semuanya termasuk dosa-dosa besar, bahkan meninggalkan sholat termasuk kategori kekufuran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan menjaga kita dari segala macam perbuatan dosa-dosa, dan mengistiqomahkan kita sampai akhir hayat serta mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Para pendengar Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semuanya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi. Kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Program acara kajian kitab Al-Kaba'ir telah selesai dengan lancar, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi beliau hafizahullah, dan menjadi amal ya yang bisa menambah berat timbangan pada hari kiamat. Baik, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah program acara ini akan kembali diselenggarakan pekan depan pada jam dan tempat yang sama. Dari studio 2 Syiar Tauhid. Sebelum kami tutup acara ini, ada beberapa informasi kajian di pekan ini ya. Informasi yang pertama atau kajian yang pertama adalah kajian yang mengambil materi akhlak dalam bersahabat. Akhlak dalam bersahabat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Khidir bin Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala, yang bertempat di Masjid Ali Antisom belakang gedung BNI 46 atau Hotel Shangri-La, Jalan Jenderal Sudirman, depan halte Busway Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Adapun waktunya atau harinya yaitu hari Sabtu tanggal 13 Sya'ban 1437 Hijriah, bertepatan tanggal 21 Mei 2016. Kemudian informasi kajian yang kedua adalah yang bertempat di Masjid Al-Muhajirin Wal-Ansar, Jalan Raya Krukut, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, yang akan mengambil materi Andai Ini Ramadan Terakhirku, ya. Andai Ini Ramadan Terakhirku. Adapun waktunya yaitu hari Ahad 15 Sya'ban 1437 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 22 Mei 2016. Adapun alokasi waktunya adalah sesi pertama pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan zuhur. Kemudian sesi yang kedua pada asar sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesi yang ketiga pada maghrib sampai dengan selesai. Dan insya Allah kajian tersebut akan disiarkan melalui Radio Syiar Tauhid di AM 675 kHz. Kemudian informasi kajian yang terakhir adalah kajian Kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah bersama Al-Ustaz Sofyan Khalid Rurai hafizahullah ta'ala, yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 14 Sya'ban 1437 Hijriah, bertepatan pada tanggal 21 Mei 2016 pukul 09.00 sampai dengan pukul 11 ditambah 30 menit untuk tanya jawab, ya, seputar materi dan pembahasan lainnya, yang bertempat di Masjid Ibnu Abbas Kompleks Sekolah Islam An-Nas, Jalan Pol Tangan Raya nomor 9 sampai 10 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Baik, muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian beberapa informasi kajian di pekan ini. Mudah-mudahan ya kita semua, terkhusus bagi Anda yang berada dekat di tempat-tempat tersebut, bisa menghadiri langsung ya kajian yang diselenggarakan pada waktu-waktu tersebut. Baik, atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.